Dikasih yang kamu lagi. Ibu gak boleh nangis Bu ya. Thank you. terima kasih. 3 buah teman sudah dari sini.